padamu, oh Tuhan. Ku tadakan kedua tanganku lagi, mohon ampun padamu Tuhan, ku masih dengar dosa yang ku sengaja atau ngerti ngaca apa min? Bo ambo. Apa? Ambo kambi. Arjunone Jawa Timur. Arjunanya